Tahun 2020 telah jadi tahun yang penuh ranjau. Corona, depresiasi rupiah, harga minyak mentah di bawah harga produksi, saham brodol, memicu instabilitas dan gerahnya suhu politik di dunia. Dengan kondisi yang kurang menentu, pelaku bisnis akan cenderung wait and see untuk mengurangi risiko usaha setidaknya hingga corona terlewati. Kita tahu rupiah terjun bebas, begitu juga bursa saham. UKM 70% penjualannya turun karena bahan baku tidak ada, karena banyak bergantung pada impor. Itu artinya tahun 2020 adalah tahun prihatin, tahun pengencangan ikat pinggang. Bagaimana menghadapi tahun 2020 yang bakal diwarnai ketidakmenentuan tersebut atau uncertainties dan dihantui pelemahan ekonomi atau economic downturn? Ketika gambaran bisnis demikian suram, pertanyaannya, apakah kita harus ikut suram dan pesimis? No way. Berikut ini adalah kiat-kiat untuk survive di krisis tahun 2020. Dan ini adalah tahun kemenangan Anda. Apa yang akan kita lakukan? Paradox thinking. Di tengah kondisi bisnis yang penuh dengan risiko dan digayuti pesimisme, saya justru menganjurkan sahabat semua dengan berani take risk, dengan berani berpikir terbalik atau paradox thinking, alias berpikir berlawanan dengan arus pemikiran umum, berpikir berlawanan dengan mainstream thinking yang diambil oleh kebanyakan orang saat ini. Maksudnya, kalau pemain lain melakukan fokus pada cost reduction karena dolar sulit dijinakkan, Anda justru fokus pada growth, pertumbuhan. Kalau para pemain lain cenderung wait and see menghadapi kondisi bisnis yang tidak menentu, Anda justru harus proaktif dan merespon pasar dengan gerakan-gerakan yang agresif dan menggebrak pasar. Kalau yang lain cenderung business as usual karena ekonomi sedang melambat, Anda justru harus out of the box untuk menggerakkannya. Kalau pemain lain cenderung tiarap, mengurangi budget untuk pendidikan dan lain sebagainya, Anda justru menaikkan budget untuk memanfaatkan momentum pasar yang sedang sepi oleh gerakan pesaing. Kalau yang lainnya berdiam diri, Anda belajar dengan video serial Science to Get Rich, video Road to Billionaire, video narasi tentang bagaimana membuka prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran di awalnya dan cara-cara menuju kemakmuran. Video ini menggunakan binaural subliminal program di mana di bawah sadar seseorang yang menonton diletakkan program yang akan dipasangkan program software kemakmuran. Selagi Anda menikmati pelajarannya pada conscious Anda, subconscious Anda dipasang software kemakmuran. Inilah masa Anda membenahi pola pikir Anda dengan pola pikir kemakmuran yang saat ini hanya sedikit orang yang memilikinya. Anda bisa tonton acara ini sendirian atau bersama keluarga atau bersama orang yang Anda sayangi dan pastinya bersama tim Anda. Video naratif ini adalah pengalaman panjang seorang Mardi Gwowi yang telah membuktikan keilmuan yang sederhana ini sekarang menjadi milik Anda. Sukses buat Anda semua.